إنسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang ke-12, awal dari juz yang ke-7 dari kitab Sahih Muslim cetakan bahasa Indonesia ini berbunyi dalam kitab Nikah, bab disunnahkan melihat wajah dan kedua telapak tangan perempuan bagi lelaki yang hendak menikahinya. Kita telah baca hadis yang pertama kemarin, hadis nomor 3408. Benar memang 3408. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ibnu Abi Umar قال حدثنا سفيان عن يزيد ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه bercerita, suatu ketika ia bersama Nabi, kemudian datang seorang laki-laki mengabarkan kepada beliau bahwasanya ia telah menikahi seorang wanita dari kaum Ansar. Lalu Nabi SAW bertanya kepada laki-laki itu, apakah kamu telah melihatnya? Ini menunjukkan bahwasanya di antara yang disunnahkan oleh Nabi ketika menikahi seorang wanita sebelumnya adalah melihat. Sebelumnya adalah melihat wanita tersebut berdasarkan hadis ini. Anadharta ilaiha. Apakah kamu telah melihatnya? Lalu laki-laki tadi menjawab tidak atau belum. Qal fadhhab ilaiha. Fadhhab, kata Nabi, pergilah. Fanzur ilaiha. Maka lihatlah dia. Fa inna fi a'yunil ansari syai'an. Karena pada mata-mata orang Ansar ada sesuatu. Syai'an di sini sesuatu yang artinya sesuatu dijelaskan oleh para ulama, ada kekecilan pada mata sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, dinukilkan dalam riwayat yang lain bahwasanya dia dengan lafaz sigara atau sagara atau sagran, maksudnya ada kekecilan pada mata, maksudnya sipit. Bila mana orang yang mungkin ada sebagian orang tidak menyukainya, maka dia tentu tidak akan mungkin menikahi atau tidak akan merasa nyaman menikahi seorang wanita yang memiliki kekurangan di mata dia seperti itu. Maka Nabi SAW menganjurkan. Ini menunjukkan bahwasanya dalam bab pernikahan ini ada nasihat. Ada yang perlu disampaikan kepada orang yang menikah. Nabi SAW berikan nasihat dan ini dianjurkan. Bila mana kita mengenal seseorang, menikahi seseorang, menikahi seorang wanita, dan kita tahu wanita itu tidak cocok baginya, kita boleh memberikan nasihat. Sebagaimana yang terjadi pada kasus yang lain, di mana seorang wanita janda, datang kepada Nabi dan mengabarkan bahwasanya ada beberapa laki-laki yang datang melamarnya. Disebutkan nama laki-laki tersebut, lalu Nabi SAW memberikan nasihat kepada wanita ini, jangan terima mereka, jangan terima. Kemudian Nabi berikan alasan, bukan tanpa alasan. Yang pertama, amma Muawiyah fasu'lukun la malalah wa amma Abul Jaham fala yada'ul 'asa'an atiqihi au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang satu, maka dia tidak punya harta, fakir, bagaimana dia bisa menafkahimu, maka tentu dia dinasihat untuk tidak menerima. Sementara yang kedua, laki-laki yang kedua, fala yadha'ul 'asa an atiqihi, maka dia tidak meletakkan tongkat dari atas pundaknya, senantiasa siap untuk memukul. Ini juga dinasihati oleh Nabi SAW. Dalam kasus ini, Nabi juga memberikan nasihat kepada laki-laki ini agar terjadi keharmonisan dalam rumah tangga. Dan ini merupakan tuntunan Nabi dalam memilih dalam bab pernikahan, yaitu adanya nazar, adanya melihat wanita. Dan ini sepakat, dan bahkan Imam Nawawi menukilkan ijma' para ulama. Walaupun ada sebagian pendapat yang sangat menyimpang, yang mengatakan tidak boleh melihat sama sekali. Ini tentu bertentangan dengan nas hadis ini, dengan nas hadis ini dan hadis-hadis yang lain. Sementara Imam Nawawi menukilkan hampir sepakat para ulama muslimin, atau hampir sepakat kaum muslimin, bahwasanya bila mana hendak menikahi seorang wanita, maka disunnahkan untuk melihat terlebih dahulu. Ini kalau seandainya, karena ini menunjukkan bahwasanya asalnya wanita muslimat itu tertutup. Kalau sekarang tanpa adanya nazar pun sudah dilihat. Ya, karena wanita itu yang memperlihatkan dirinya, yang menampakkan, membuka-membukakan auratnya, menunjukkan bahwasanya asal wanita itu tidak dilihat. Keluar dia dari rumah, dia tidak ada yang melihatnya. Atau dia berada dalam rumahnya sebagaimana asalnya wanita, sifat wanita yang ditetapkan oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. Ini untuk semua wanita. Hendaklah kalian para wanita berada dalam rumah. Bagaimana pula seseorang melihatnya? Dia berada di rumah. Dia yang menutupinya adalah dinding-dinding rumahnya. Kalaupun keluar dia karena ada kebutuhan yang membuat dia mesti keluar dari rumahnya. Kalaupun dia keluar dari rumahnya, dia sudah diberikan tuntunan oleh agama untuk menutupi apa yang mesti ditutup dari tubuhnya. Bagaimana pula mengetahui dia baik pantas untuk menjadi seorang istri atau tidak? Makanya ada syariat nazar. Ada syariat nazar. Dan bahkan menurut jumhur ulama, bahwasanya yang dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan, dan ini termasuk mazhab Syafi'i. Sebagaimana yang ditekankan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya, bahwasanya yang dilihat ketika wanita itu hendak dinikahi, dikhidmah, dilamar, ini sebelum dilamar. Karena nanti lamaran kan berpedoman kepada apakah dia tertarik dengan wanita tersebut setelah melihat atau tidak. Makanya para ulama menganjurkan melihat ini sebelum dilamar. Ya. Dan Nabi SAW memang menyuruh dia melihat kembali walaupun sudah melamarnya. Walaupun sudah melamarnya, wanita laki-laki tersebut sudah melamarnya, tetapi Nabi tetap memberikan jalan keluar yang terbaik. Kalaupun dia sudah melamarnya, tentu karena dia belum melihatnya, tentu setelah melamar, dan ternyata setelah nikah nanti, setelah angkat, dia mendapatkan perempuan ini tidak sesuai dengan keinginannya, maka tidak akan ada keharmonisan dan tidak akan ada kelanggengan dalam pernikahan tersebut. Akan ada pemicu-pemicu yang menyulut dia akan bertengkar, karena dia tidak cocok dengan wanita tersebut. Maka Nabi pesankan kembali, walaupun wanita laki-laki ini sudah melamarnya. Ini walaupun para ulama seperti yang saya sampaikan tadi berpendapat nazar ini salah satu dari langkah-langkah pernikahan adalah melihat wanita, dan tadi kita ambil kesimpulan bahwasanya wanita itu tidak bisa dilihat. Wanita muslimah, mukminah itu tidak bisa dilihat begitu saja. Dia adalah sebuah permata yang tertutup rapat, rapi, ketat. Tidak sembarangan laki-laki yang bisa melihatnya. Bahkan ada sebagian wanita yang tidak bahkan bisa dilihat wajahnya. Ya, karena ditutup. Karena sesuatu yang berharga dalam penilaian kita tentu mesti dijaga, mesti ditutupi. Indahnya permata karena dia berada di dasar laut, mutiara, intan. Berada dalam selaut dan bahkan semakin tertutup, bahkan ketika kita melihat adanya permata yang berada ketika rumah kerang itu terbuka, diletakkan di dalam kerang, karena dia ditutup, biasanya semakin mulia sebuah intan permata ketika dia diambil dari dalam perut kerang, dalam rumah kerang. Jadi begitu juga alat-alat yang alat-alat elektronik sekarang ini semakin tertutup, semakin tidak mudah dijamah, semakin mulia, semakin berharga. Tetapi sekarang wanita mudah dijamah, mudah dilihat. Apapun yang merupakan dasar kecantikannya, keindahan tubuhnya itu mudah dilihat. Apa yang terjadi sekarang ini? Dari dalam pernikahan kaum muslimin, bahkan kaum muslimat yang sekarang yang sudah menikah, sebelum menikah sudah melakukan apa yang sudah yang seharusnya dilakukan setelah akad nikah. Ya. Apa kenikmatan, keindahan yang diidam-idamkan oleh seorang muslim muslimah setelah akad nikah, sementara dia sebelum akad nikah sudah melakukan semua? Dan bahkan kasus ini saya dapatkan dari seorang teman, dia bertunangan dengan pasangan pasutri yang baru selesai menikah. Beberapa bulan menikah, hampir setiap hari bertengkar. Kemudian istri dari teman ini mengatakan, ini luar biasa, baru menikah sudah bertengkar. Lalu kemudian suaminya mengatakan kepada istrinya ini, itulah, karena sebelum akad semua sudah dikerjakan kecuali satu. Semua sudah dilakukan kecuali satu. Istrinya pemikirannya pun lain, miring. Mungkin dia berpandangan kecuali berhubungan badan. Tidak, yang dimaksud oleh suaminya adalah semua sudah dilakukan kecuali bertengkar. Ketika pacaran kecuali bertengkar. Nanti setelah akad nikah baru yang bertengkar ini mereka kerjakan. Ini tidak benar. Tuntunan Nabi SAW dalam bab pernikahan itu tadi, karena asalnya wanita muslimah mukminah tertutup. Baik itu tertutup oleh dinding rumahnya, karena dia berada senantiasa di rumahnya. Kalaupun dia keluar, dia menutup semua badannya sehingga tidak sembarangan orang yang akan melihat keindahan tubuhnya, kecantikan wajahnya. Ya. Makanya ada syariat nazar. Kemudian an-nazarta ilaiha, ini kesimpulannya tadi. Kemudian dalam masalah nazar ini para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, bahwasanya yang dilihat adalah wajah dan telapak tangan. Dan kemarin kita juga telah mengatakan bahwasanya wajah ini adalah salah satu kata kunci dari kecantikan. Orang melihat kecantikan seseorang itu dari awal asalnya dari wajah. Kalau sudah lihat wajah, oh cantik, maka ada rasa ketertarikan. Kemudian ada pun telapak tangan, dan yang ada di ujung telapak tangannya, di ujung tangannya, ini menunjukkan keindahan kulitnya biasanya. Maka mereka jumhur ulama mengatakan demikian. Sekalipun nanti ada pendapat yang mengatakan lihat kunci-kunci kecantikan pada seorang wanita, mungkin lihat pinggangnya atau lihat lengannya, ada yang lebih luas daripada yang pertama. Yang pertama tadi, sebagaimana juga dijelaskan oleh Nabi dalam sebagian riwayat, maka wajah dan telapak tangan saja, dan ada yang lebih luas dari itu, melihat mungkin postur tubuhnya atau melihat rambutnya apakah panjang atau tidak. Ini lebih dari yang pertama, dan bahkan ada yang lebih dari itu dan ditentang oleh para ulama, seperti pendapat Daud Al-Zahiri, bahwasanya lihat semua. Ya, lihat semua badannya. Ini pendapat tentu dibantah oleh Imam An-Nawawi dalam syarahnya, dan juga dibantah oleh para ulama. Nah, ini tentu bertentangan dengan fitrah wanita. Kemudian dalam masalah nazar ini juga para ulama menjelaskan bahwasanya nazar ini tidak mesti minta izin, tidak mesti dalam suasana formal. Minta izin kepada walinya untuk mengabarkan kepada anaknya, wanitanya, bahwasanya hari ini atau hari tertentu kami akan datang untuk nazar. Ini juga bisa dilakukan, tetapi tidak mesti seperti ini. Sebagaimana juga yang dipraktekkan oleh sebagian para sahabat, kadang wanita yang hendak dinikahi itu dilihat dalam momen atau keadaan yang ia tidak sadar, tidak menyadarinya. Ya, mungkin ini bila mana ada mengintip yang dibolehkan, ini mengintip yang benar. Ya, bila mana misal mengintip dengan di tengah-tengah orang banyak, atau dia berkumpul dengan keluarganya, dengan keluarga dia, datang ke rumah warganya bila mana memang ada niat untuk menikahinya. Tetapi bukan ketika mandi, ini tidak dibenarkan. Ya, tapi mengintip itu tujuannya untuk hanya sekedar melihat apa yang tadi. Ini pun juga dijelaskan oleh sebagian mazhab bahwasanya juga tidak ada ada mafsadat-mafsadatnya, ada mudarat-mudaratnya. Bila mana memang serius untuk menikahi dan melakukan nazar yang seperti tadi, itu pun memang harus kita bermuraqabatullah, harus kita bertakwa kepada Allah, bukan hanya sekedar tujuannya mengintip wanita orang wanita lain atau mengintip anak wanita orang, enggak, tetapi tujuannya memang untuk menikahinya. Tetapi praktik sekarang ini dengan cara yang pertama tadi, dengan cara formal datang meminta kepada walinya wanita ini bahwasanya saya akan datang untuk melihat anak bapak, dan kemudian prakteknya pun mungkin tidak tiba-tiba dipanggil wanita, anak wanita tersebut kemudian disuruh tegak di hadapan bersama anda. Ya, biasa saja, jangan sampai terlalu formal sehingga dia menggigil juga kena malu dan seterusnya. Dia tampilkan saja di hadapan, duduk mungkin bersama, menyambut bersama. Jangan dalam dikesankan ini adalah sesuatu yang mesti harus tegak di hadapan kemudian ditatap oleh laki-laki tersebut. Tidak. Ini cara yang terlalu dipaksa-paksakan. Sebagaimana tadi bisa dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, kalau memang ada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, ada keinginan untuk menikahi wanita tersebut, maka jangan sampai kita kesankan dia harus berdiri di depan kemudian dia berlenggak-lenggok kemudian dibuka jilbabnya di hadapan semua orang. Nah, ya tentu hanya dalam posisi dia benar-benar melihat wanita tersebut dan tidak terlalu diformalkan. Mungkin dia datang untuk menghidangkan minuman atau duduk bersama ayah dan uminya, ya, yang memang dia ketika itu sudah, kalau seandainya dia awalnya bersadar, dia tidak bersadar, dan yang masuk ke sana pun dalam ruang tersebut bukan semua orang. Bisa saja dia merasa malu dilihat oleh mata-mata laki-laki calon mertuanya. Yang melihat kan yang pemuda ini. Ya, pemuda ini yang akan menikahinya, maka dia yang berhak untuk melihat wanita tersebut. Ini yang dijelaskan oleh ulama tentang masalah nazar ini, dan ada pemuda-pemuda muslim yang sekarang yang kerjanya nazar. Ya, dia tidak ingin menikah tapi dia ingin melihat wanita-wanita yang bercadar. Ya, ini bagaimana bentuknya? Ya. Lihat ini, ya memang dia tidak, dia, karena standarnya tinggi. Ya, sedikit saja kekurangan, oh ini kurang dalam warna kulitnya, ini kurang dalam tingginya, padahal dia sudah nazar. Ya, dalam satu tahun dia bisa menazar lebih dari 5 orang. Tetapi dia tidak berniat menikah. Ini juga termasuk akhlak yang tidak terpuji dari seorang pemuda muslim, mu'min. Bila mana diketahui ada yang seperti ini, maka wali-wali wanita harus berhati-hati dari pemuda-pemuda yang seperti ini. Ada lagi pemuda-pemuda yang hanya sekadar menikah kemudian cerai. Ya, kerjanya hanya ingin merasakan wanita. Ini juga tidak benar. Ya, makanya Nabi SAW ingin kelanggengan dalam sebuah rumah tangga. Makanya Nabi SAW perintahkan untuk melihat. Ya, undur ilaiha liyudama bainakuma. Lihat kepadanya agar ada kelanggengan. Ada rumah tangga yang terus dibina di atas ketakwaan kepada Allah dengan ketertarikan kepada wanita ini, dinikahi dengan ketertarikan. Maka dilihat adanya nazar. Kemudian wanita ini, laki-laki ini ternyata menjawab tidak. Qala la, qala fadhhab. Ini menunjukkan Nabi menganjurkan untuk melihat. Fadhhab, maka pergilah. Fanzur ilaiha, lihatlah kepadanya. Kemudian Nabi SAW tujuannya bukan untuk meremehkan Ansar, tetapi untuk menyatakan bahwasanya dalam masalah ketertarikan ini adalah manusiawi. Dalam, bagi sesama kaum Ansar mungkin mata yang seperti itu biasa, tetapi bagi orang yang lain, bagi dia ini tidak terlalu menarik. Ya, dalam mata yang sipit bagi sebagian orang yang matanya besar, itu tidak tertarik dengan wanita yang seperti ini. Bagi mereka yang sama-sama sipit juga menarik. Saya satu pelajaran yang penting, ada teman dari Afrika ya, yang benar-benar akrab sekali dan bahkan lama dekat dengan dia. Kemudian iseng-iseng kita bertanya, dan bukan bertanya tapi dia juga mengatakan, sesungguhnya kami ini semakin hitam wanita itu semakin cantik di mata kami. Ya, semakin hitam katanya, semakin hitam warnanya semakin cantik. Bahkan semakin mengkilat hitamnya semakin cantik. Itu kata mereka. Ini menunjukkan bahwa bagi mereka tentu itu kecantikan. Bagi mereka yang putih tentu tidak menarik. Dan mungkin ada lagi keluar dari kaidah ini, ada orang yang putih kulitnya mencintai yang hitam kulitnya. Tapi ini keluar dari kaidah. Pesan Nabi ini bahwasanya di mata orang Ansar itu ada kekecilan karena dia berhadapan dengan seorang laki-laki yang matanya tidak seperti itu. Makanya dia pesan seperti itu. Kalau seandainya memang dia tertarik dan tidak merupakan kekurangan di matanya walaupun matanya kecil, itu tidak ada masalah karena dia melihat. Tetapi kalau seandainya baru setelah akad dia baru tahu bahwasanya matanya seperti itu, lalu dia dan dia tidak tertarik, maka putus hubungannya. Ataupun dia lanjutkan dalam keterpaksaan karena sudah khidbah dan sudah akad, ini tidak benar. Makanya dari awal dilihat. Dari awal dilihat. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya bila mana menjelaskan kekurangan seseorang yang tujuannya adalah memberi nasihat, tidak ada masalah. Dan ini bukan termasuk ghibah. Ini bukan termasuk ghibah, tetapi ini masalah. Nabi SAW tidak mengumumkan kepada semua laki-laki, wahai orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah atau orang-orang yang luar Madinah, hati-hati nikah dengan orang Ansar. Tidak, untuk laki-laki ini saja. Dan dia sudah melamar wanita Ansar. Nabi pesankan kepadanya, lihat lagi dia, kalau memang engkau tertarik lanjutkan, kalau tidak, jangan sampai-sampai terjadi akad dan terjadi perceraian. Itu beberapa pelajaran yang diambil dari hadis yang pertama ini. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. 3409. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Yahya ibn Ma'in qala haddatsana Marwan ibn Muawiyah al-Fazari qala haddatsana Yazid ibn Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Inni tazawajtu imra'atan min al-ansar. Persis dengan hadis yang pertama tetapi ini lebih panjang. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Hal nadarta ilaiha? Fa inna fi uyun al-ansar shay'an." Qala, "Qad nadartu ilaiha." Qala, "Ala kam tazawajtaha?" Qala, "Ala arba'i awaqin." فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من أرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم. Hadis tentang nazar, tentang yang dengan bunyi bab, itu sudah ada di bagian pertama dari hadis yang kedua ini, tentang dianjurkan untuk melihat. Dan setelah melihat, seperti kasus yang hadis yang pertama, laki-laki ini memang juga tetap tertarik dengan wanita yang sudah dikhidbahnya, kemudian dia melihatnya ternyata memang menarik baginya, kemudian dilanjutkannya sampai akad nikah. Ternyata ini bagian kedua dari hadis, yaitu tentang mahar. Ini menunjukkan bahwasanya mahar termasuk salah satu pilar dalam bab pernikahan. Nazar termasuk suatu hal yang penting, kemudian juga mahar. Maka Nabi SAW bertanya kepada laki-laki tersebut yang sudah memantapkan niatnya untuk menikah dengan laki-laki, dengan perempuan tadi, walaupun mungkin matanya bagi umumnya wanita-wanita laki-laki yang lain itu tidak menarik, baginya cukup menarik, kemudian dilanjutkan pernikahan. Nabi SAW menanyakan tentang mahar. Qala ala kam tazawwajtaha? Berapa maharnya? Ala kam tazawwajtaha? Berapakah terjemahannya, berapa maharnya? Ringkas memang. Atas berapa engkau nikahinya? Atas ala kam ala atas kam berapa? Kam itu berapa? Ya. Ala kam atas berapa tazawwajtaha engkau nikahinya? Maksudnya Nabi menanyakan mahar. Berapa mahar yang kamu berikan kepadanya? Kata laki-laki ini ala arba'i awaq. Itu dengan empat awak, empat ukiya. Awak ini takaran untuk emas atau perak. Takaran untuk timbangan, takaran untuk emas dan perak. Satu ukiya ini dalam masalah zakat. Satu ukiya 40 gram kalau saya tidak salah ya. Saya coba cari sebelum subuh tadi takaran untuk satu uqiyah. Kalau tidak salah di sini ada penjelasannya. Tidak ada ya. Tetapi sekarang dia menunjukkan mengesankan bahwasanya maharnya mahal. Maharnya mahal dengan 4 uqiyah atau arba'i awak, empat, asal dari awak itu uqiyah satunya. Kalau dua uqiyatani, kalau lebih dari tiga awak. Kalau dalam masa kita awak itu kan saya, kita, awak. Tetapi awak adalah jamak dari uqiyah. Satu uqiyah, dua uqiyatani, tiga atau lebih awak. Arba'i awak, empat awak, yaitu dalam bentuk takaran emas atau perak. Lalu Nabi SAW dengan penuh heran bertanya, ala arba'i awak, empat uqiyah maharnya. Lalu Nabi mengatakan, ka'annama tanhituna al-fiddah min urdi hadzal jabal. Seakan-akan kalian ini dengan begitu besarnya mahar mencongkel perak dari kaki gunung, dari gunung itu. Ya mudah, tinggal congkel saja. Seakan-akan perak itu tinggal congkel dari kaki gunung. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi kurang cukup puas dengan mahar segitu. Dia tahu keadaan laki-laki ini. Dia tahu keadaan laki-laki ini yang tentu tidak akan mampu untuk memberikan mahar segitu. Maka Nabi SAW sedikit memberikan ucapan ketidakpuasannya dengan mengatakan, seakan-akan kalian tinggal congkel perak dari bagian gunung yang dilihat itu, ditunjukkan gunung oleh beliau, seakan-akan perak itu tinggal congkel, atau kita sudah punya gudang perak sebanyak-banyak kemudian tinggal ambil. Ya, ini sedikit ketidakpuasan yang diungkapkan oleh Nabi SAW. Kemudian dia berkata kepada laki-laki ini, ma indana ma nu'tika. Kemungkinan datangnya laki-laki ini untuk minta bantuan kepada Nabi tentang mahar tersebut. Maka dia mengatakan, kami tidak punya apa yang bisa kami berikan kepadamu membantumu. Tetapi Nabi berjanji, walakin asa anna ba'athaka fi ba'thin tusibu minhu. Tetapi saya janjikan untuk mengutusmu dalam sebuah pasukan perang yang nanti akan dia dapatkan hasil harta rampasan perangnya. Jadi Nabi janjikan dia akan mengutus naba'athaka fi ba'thin, apakah dalam sebuah pekerjaan yang nanti akan diupah oleh Nabi, akan digaji oleh Nabi, apakah peperangan atau pengumpulan zakat. Yang jelas itu yang dijanjikan oleh Nabi untuk laki-laki ini. Akhirnya memang dipraktekkan atau dilaksanakan oleh Nabi janjinya. Faba'atha ba'than ila bani Absin. Lalu Nabi SAW mengutus satu pasukan untuk menyerang bani Abbas. Ini pemana yang saya pahami pertama. Atau pemungutan zakat. Yaitu diutus, biasanya kalau ba'ath lebih tertuju kepada pasukan perang. Faba'atha ba'than ila bani Absin. Ba'atha dhalika rajula fihim. Nabi tetapkan laki-laki yang tadi menikah dengan mahar 4 awak dijadikan salah satu dari personil pasukan tersebut, sehingga dia sudah pasti akan mendapatkan gaji sudah akan mendapatkan upah dari pengutusan tadi. Ini hadis yang kedua. Bagian pertama tentang disyariatkannya nazar, melihat wanita yang hendak dikhidmah, dilamar. Kemudian bagian yang kedua tentang mahar. Dan Nabi SAW sebagaimana juga dalam riwayat yang banyak, menganjurkan untuk mempermudah mahar. Menganjurkan untuk mempermudah, apalagi kalau di mempermudah, ya, bukan mempermurah. Karena Nabi SAW tahu benar laki-laki ini. Tetapi kalau sekiranya laki-laki tersebut orang kaya raya, tidak akan diungkapkan oleh Nabi SAW kata-kata yang kita temukan dalam hadis tersebut. Tetapi memang Nabi tahu laki-laki ini tidak punya harta yang mencukupinya untuk membayar mahal dan biaya pernikahannya, maka Nabi SAW mengatakan ungkapan tersebut. Sebagaimana juga dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan wanita yang paling berkah yaitu yang paling muda dalam mahar. Yang paling muda maksudnya yang paling memberikan kemudahan kepada laki-laki dalam masalah mahar. Kalau seandainya mudah bagi laki-laki tersebut 100 juta, berarti itu yang paling berkah. Dilihat dari kondisi keuangan, ekonomi laki-laki yang hendak menikahi perempuan itu. Ini hadis yang kedua dari bab yang ke-12 ini, hadis yang terakhir. Di situ kita lihat dua hadis ini menunjukkan tentang disyariatkan atau disunahkannya nazar dengan penjelasan yang sedikitnya telah kita uraikan tadi. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke bab berikutnya. Ya. Ini mungkin lebih konten tentang masalah mahar. Di bagian kedua, hadis yang kedua tadi, itu sudah ada menyinggung sedikit tentang mahar. Dan bab yang ke-13 secara khusus pembahasan tentang mahar. Bunyinya, ya, bunyi babnya, bab as-sadaqu wa jawazi kaunihi ta'lima Qur'anin wa khatami hadidin wa ghairi dhalika min qalilin wa kathir wa istihbab kaunihi khamsa mi'ati dirhamin liman lam yajhab bihi. Bab tentang mahar dan bolehnya mahar itu dalam bentuk mengajarkan Al-Quran. Bolehnya mahar dalam bentuk mengajarkan atau menghafalkan Al-Quran, atau dalam bentuk cincin besi, atau selainnya, baik itu sedikit ataupun banyak. Baik sedikit ataupun banyak. Dan disunahkan ukuran mahar ini sebanyak, disunahkan karena Nabi mempraktekannya, 500 dirham bagi mereka yang tidak merasa berat. Ya. Yang dalam 500 dirham kita tahu berapa nanti takaran 500 dirham ini. Baik, ini secara khusus pembahasan tentang mahar. Dan terjemahan bab ini, bab mahar boleh berupa mengajarkan Al-Quran, cincin dari besi dan lain sebagainya, baik sedikit maupun banyak. Dan bagi yang mampu sebaiknya membayar mahar sejumlah 500 dirham. Ya, 500 dirham. Kita baca hadis yang pertama di bawah bab ini, nomor 3410. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'id al-Thaqafi قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد. سهل بن سعد ini sahabat Nabi, ya, radhiyallahu ta'ala an. Ha, ya, ha huruf yang merupakan tanda beralihnya sanad ke sanad yang lain. Ya, ini sanad yang pertama sudah selesai sampai ke sahabat yang bernama siapa? Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an. Kemudian Nabi Imam Muslim berpindah ke sanad yang lain dengan memberikan tanda. Jadi tidak dianggap bahwasanya sanad itu bersambung terus. Tidak, dia berikan tanda bahwasanya sanad ini sudah bukan sanad yang telah berlalu. Ha yang diambil dari kata-kata tahwil. Jadi ha itu maksudnya adalah tahwil, terjadi perubahan. Di Arab Saudi itu bila mana ada terjadi perubahan jalur jalan, misalnya ada penggalian tanah, penggalian jalan sehingga jalan harus dialihkan, maka di situ tertulis tahwil. Ya, tahwil, jalur berubah. Nah, ini seperti ini pula maksud dari tahha ini, yaitu merubah jalur yang lain. Sudah sampai jalur pertama ke sanad, ujung sanad, kemudian berpindah ke sanad yang lain, kemudian dia mengatakan ha wa haddatsanahu Qutaibah. Qutaibah ini juga murid guru dari Imam Muslim, sebagaimana dalam yang di sanad yang pertama juga dia gurunya, Qutaibah ibn Sa'id Al-Thaqafi Al-Misri. Ya, Qutaibah ibn Sa'id Al-Thaqafi ini gurunya Imam Muslim. Qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abi Hazim an abihi an Sa'al an Sahl ibn Sa'din. Kalau di sanad yang pertama sampai itu saja. Sementara di sanad yang kedua dijelaskan siapa dia? Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. As-Sa'idi qala ja'at atau ja'at imra'atun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sahal bercerita, suatu ketika datang seorang wanita kepada Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya datangnya seorang wanita kepada yang bukan muhrimnya tidak ada masalah, tetapi tetap melakukan atau menjaga aturan-aturan agama. Ya, datang menjumpai seorang laki-laki yang bukan muhrim tidak ada masalah, seperti datangnya perempuan ini dan banyak lagi perempuan-perempuan yang datang kepada Nabi untuk bertanya agama, untuk melaporkan suaminya, ya, mengadukan seperti yang diabadikan oleh Al-Quran. Datang seorang wanita mengadukan tentang suaminya dan bahkan berdebat dengan Nabi tentang suaminya, bertengkar dengan Nabi. Al-Quran menceritakan itu dalam surat Al-Mujadilah, bahkan dinamakan surat tersebut dengan nama memberikan indikasi tentang wanita ini, seorang yang mendebat. Mujadilah itu yang mendebat, bertengkar dengan Nabi tentang suaminya. Nabi tetap mengarahkan dia untuk melakukan cara-cara yang terbaik, tetapi dia tetap bersekeras karena dia sudah mengatakan saya tidak lagi mau dengan dia. Makanya dia bertengkar. Allah berfirman, Qad sami'allahu qawlallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Jadi ada wanita datang melaporkan suaminya, ya, kepada Nabi SAW. Sebagaimana ini wanita datang kepada Nabi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sahal ibn Sa'ad Sa'idi, ja'at imra'atun ila Nabi ila Rasulillah SAW faqal atau faqalan. Wanita ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ji'tu. Luar biasa wanita ini. Ya Rasulullah, saya datang ahabulaka nafsi. Saya datang untuk menghibahkan diri saya kepadamu. Dan ini kekhususan Nabi sebagaimana yang disepakati oleh para ulama. Tanpa ada mahar, walaupun nanti akan ada akad, kata-kata ketika Nabi menerima berarti ini akad. Ada akadnya. Dia mengatakan, menawarkan akad. Seperti dalam akad pernikahan yang dilakukan oleh wali, zawajtuka atau uzawijuka atau unkihuka, saya nikahkan. Ini lafaznya. Adapun wanita yang hendak menghibahkan dirinya kepada Nabi sebagai istri tanpa ada mahar, tetap ada akadnya dengan kata-kata tadi. Saya hibahkan diriku. Saya datang, jitu ahabu nafsi ilaik atau ahabu laka nafsi. Dan ini kekhususan Nabi menurut pendapat sebagian besar para ulama. Dan itu tidak terjadi pada selain Nabi. Karena memang tingkat kemuliaan tentu juga memberikan alasan yang tepat bahwasanya Nabi SAW manusia yang termulia. Siapa wanita yang tidak menginginkan Nabi sebagai pasangan atau sebagai suaminya? Datang wanita ini untuk menghibahkan dirinya kepada Nabi, lalu Nabi SAW melihat wanita tersebut. Dan ini menunjukkan adanya juga nazar. Nabi tidak sembarangan menerima hibah ini. Nanti kalau dia terima ternyata dia tertarik, berarti ini menunjukkan bahwa nanti nilai wanita ini tidak, sudahlah dia menghibahkan kemudian Nabi tidak terlalu tertarik tetap juga menikahinya, ini tentu tidak wajar. Maka Nabi melihat ke wanita ini, fa nadhara ilaiha Rasulullah SAW fa sa'ada an-nadhara fiha. Lalu Nabi SAW naikkan pandangannya, yaitu ke bagian atas badannya, wasawwabahu dan menatapnya dengan pandangan yang benar-benar fokus. Ya, ini dalam kasus seperti ini, bukan dalam kasus ketika kita berada di jalan, ya, di pasar, di tempat-tempat keramaian, lihat wanita tidak pernah mengedip mata, ini tidak benar. Dalam kasus seperti ini, ya, makanya dalam nazar pun boleh seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Fasawwabahu wasawwabahu thumma ta'ta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sa. Kemudian Nabi SAW menundukkan pandangannya, dan setelah kebutuhan itu, hajat itu sudah terpenuhi untuk melihat itu hanya agar dia tertarik untuk menikahinya, ternyata dia tidak tertarik, akhirnya dia tundukkan pandangan, sudah tidak wajar lagi untuk melihat lanjutan karena sudah ada kebutuhan, sudah selesai kebutuhannya. Maka Nabi SAW tundukkan pandangannya, kemudian tanpa memberikan komentar apa-apa, ya, dia diam. Diamnya itu sebagai jawaban yang dipahami oleh wanita yang cerdas ini. Ketika wanita tidak mendapatkan jawaban dari Nabi, maka dia mengatakan, falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'an jalasat. Ketika wanita ini merasa Nabi tidak tertarik kepadanya, maka dia duduk. Awalnya dia berdiri, akhirnya dia duduk. Dan faqama rajulun min ashabihi, dan maka berilah salah seorang laki-laki dari sahabat Nabi. Faqala ya Rasulullah illam yakun laka biha hajah fazawwijniha. Jika kamu tidak tertarik dengan wanita ini, maka nikahkan saya dengannya. Luar biasa beraninya laki-laki ini. Maka nikahkan saya dengannya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada dia, fahal indaka min syai', apakah kamu punya sesuatu untuk dijadikan mahar? Ya, ini menunjukkan bahwasanya mahar itu salah satu dari rukun pernikahan. Kalau seandainya boleh menikah langsung, maka Nabi nikahkan. Tetapi karena harus ada mahar, maka Nabi tanyakan itu pertama kali. Fahal indaka min syai'? Faqala la wallahi ya Rasulullah. Laki-laki ini menjawab, tidak demi Allah wahai Rasulullah. Artinya dia tidak punya apa-apa. Lihat kehidupan ekonomi para sahabat Nabi, menunjukkan bahwasanya kefakiran itu, kemiskinan itu tidaklah sebagai penyebab utama dari keterpurukan kaum muslimin. Para sahabat semuanya fuqara, orang-orang muhajirin fuqara, tetapi mereka orang yang beriman. Ya, orang yang beriman. Makanya para ulama melemahkan riwayat yang tersebar bahwasanya kefakiran itu membawa kepada kekufuran. Ya. Para sahabat fuqara, lil fuqara'il muhajirin. Untuk orang-orang fakir dari orang-orang muhajirin, kata Allah dalam Al-Qur'an. Maka di sini juga menjelaskan bahwasanya laki-laki tadi tidak mempunyai apa-apa. La wallahi, kata beliau, tidak demi Allah ya Rasulullah. Faqala idhab ila ahlika, pergilah ke rumahmu, ke keluargamu. Fanzur fahal tajidu syai'an, lihat apakah di rumahmu ada sesuatu yang bisa dijadikan mahar. Fadhahaba, kemudian dia pergi. Thumma raja'a, lalu dia kembali. Faqala wa la wallahi ma wajadtu syai'an, balik ke rumahnya, tidak ada temukan sesuatu yang bisa dijadikan mahar. Kosong melompong rumahnya, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Kemudian faqala Rasulullah SAW, undur walau khatiman min hadin, coba lihat kembali, walau hanya satu buah dari cincin besi. Kalau ada cincin di besi di rumahmu, bawa ke sini, bawa ke sini, bisa dijadikan mahar. Ini menunjukkan bahwasanya bisa benda yang harganya, nilainya seperti itu untuk dijadikan mahar kalau memang tidak punya apa-apa, sesuai dengan kemampuan. Maka Nabi SAW mengatakan demikian. Fadhahaba thumma raja, kemudian dia pergi dan kembali, dan dia mengatakan, la wallahi ya Rasulullah wala khatiman min zahadin, walau cincin dari besi pun saya tidak memilikinya. Kemudian dia berkata, walakin hadha izari, tetapi ini saya pakai sarung. Ini pakai sarung izar, karena pakaian mereka rida yang disendangkan, kemudian sarung yang disarungkan. Ini sarung saya, bisakah dijadikan sebagai mahar? Qal Sahlun, berkata sahabat tadi yang meriwayatkan Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, malahu ridaun, dia tidak punya sarung kecuali itu. Falaha nisfuhu, dan dia hendaknya niatnya adalah dijadikan itu mahar dibagi dua. Sarung yang dipakainya itu dibagi dua, sebagian untuk istrinya, sebagian untuk dia. Sebagai untuk calon istrinya tadi sebagai mahar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tasna'u bi izarik? In labistahu lam yakun 'alayha minhu syai', wa in labis wa in labisathu lam yakun 'alayka minhu syai'." Bagaimana sarung ini jadikan mahar? Kalau nanti kamu serahkan kepadanya, apa yang kamu pakai? Kalau kamu tetap memakainya, apa fungsi maharnya? Engkau yang menikmati mahar tersebut sementara istrimu tidak punya. Padahal itu mahar dia, milik dia. Kata Nabi SAW, fajalasa ar-rajulu. Maka laki-laki ini sudah kehabisan alasan. Tidak ada lagi apa-apa yang dimilikinya. Sarung yang ia pakai pun tidak bisa dijadikan mahar. Hatta idza tala alaihi majlisuhu, sehingga sekian lama dia duduk memikirkan, mencari-cari dan tidak juga ada hasilnya. Qama fara, kemudian dia pergi, meninggalkan majelis tersebut karena dia tidak jadi menikah dengan perempuan tadi. Faraahu Rasulullah sallam muwalliyan, Nabi SAW melihatnya pergi meninggalkan majelis tersebut. Fa amara bihi fadu'iya, lalu Nabi SAW perintahkan untuk memanggil kembali. Dipanggillah dia kembali. Falamma jaa, ketika dia sudah sampai kepada Nabi, qala madza ma'aka minal Qur'an. Nabi bertanya, apa yang kamu miliki dari Al-Qur'an? Maksudnya apa yang kamu hafal dari Al-Qur'an? Qala ma'iya suratu kadza wa suratu kadza. Addadaha, kata Sahal. Saya menghafal beberapa surat, surat ini disebutkan oleh beliau surat-surat yang sudah dihafalnya. Ketika itu luar biasa. Karena tidak tersebar mushaf Al-Qur'an. Yang menghafal Al-Quran berarti menunjukkan dia benar-benar perhatiannya besar, karena dia harus mendengar dengan saksama apa yang dibaca oleh orang banyak, oleh orang-orang yang sudah hafal Al-Quran. Tidak ada mushaf ketika itu, tidak ada majelis-majelis tahfidz. Maka dia menghafal surat, beberapa surat yang dihitungnya dan didengar oleh Sahal. Faqala, maka Nabi berkata, taqra'uhunna an dhahri qalbika, apakah kamu bisa membaca dengan cara hafalan apa yang kamu hafal tersebut sekarang, ya, di hadapan kami? Qala na'am. Laki-laki ini pun menunjukkan kesediaannya, maka dibaca. Kemudian setelah itu, idhab faqad mallaktaha, faqad mulliktaha bima ma'aka minal Qur'an. Pergilah, dan sungguh engkau telah memilikinya dengan apa yang kamu miliki dari hafalan Al-Quran tersebut. Nabi menikahkan orang ini dengan hafalan Al-Quran, maharnya hafalan Al-Quran. Dan ini menunjukkan apa yang tertera di dalam bab tadi, bahwasanya boleh menjadikan hafalan Al-Quran sebagai mahar, dan ini sudah ngetren pula sekarang ini. Ya, dengan hafalan surah Ar-Rahman, ya, dibacakan di majelis akad, ini tidak ada masalah, termasuk suatu hal yang mubah dilakukan. Tetapi ini kembali kepada perempuan, kembali kepada wanita yang akan dinikahi. Kalau itu pemaksaan yang tidak benar. Kalau dia nanti meminta maharnya mobil kepada orang yang memiliki 5 buah mobil, tidak ada masalah. Kalau dia minta rumah bagi orang yang mampu untuk membuat rumah, tidak ada masalah. Ini bukan tanda-tanda material. Orang yang materialis, ketika wanita yang materialis, ketika dia minta rumah, tidak ada masalah kalau memang yang dimintanya itu mampu memberikan. Jadi mahar ini tidak ada kaitannya dengan bilangan tertentu, jumlah tertentu, walaupun nanti kita akan membahas tentang Nabi memberikan mahar kepada salah seorang istrinya dengan 500 dirham yang akan kita baca pada riwayat berikutnya. Untuk pagi hari ini kita telah membaca satu hadis pada bab yang ke-13, ujungnya hadza hadits ibnu abi hazim wa hadits yaqub yuqaribuhu fil lafdz. Ini tambahan dari Imam Muslim tentang sanad atau perawi-perawi yang ada di sanad hadis ini. Sementara tentang mahar telah kita dapatkan bahwasanya mesti memiliki mahar, dan salah satu dari rukun pernikahan adalah mahar, karena Nabi SAW memastikan itu pada sahabatnya ini.